Di sini kita pertama sekali lebih melihat kepada soal-soal yang berkaitan dengan pembahasan kita. Ana mau tanya Ustaz, larangan wajib ditinggalkan, sedangkan perintah dilakukan semampunya. Apakah maksudnya boleh kita laksanakan yang kita sanggup saja? Misal, seseorang tidak mau memelihara jenggot dengan alasan masih muda atau dilarang pimpinan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bersabda, "Wa ma amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu." Apa yang aku perintahkan, kata Rasulullah, lakukanlah sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kemampuan. Dan apa yang aku larang, tinggalkan. Tidak ada sesuai dengan kemampuanmu, tidak ada. Cuma meninggalkan masanya muda, sudah tinggalkan itu selesai. Tapi dalam beramal, dalam melaksanakan ketaatan, Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan kecuali apa yang mampu dilakukan oleh hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian kita diperintah untuk mengamalkan sunnah Rasulullah dalam hal-hal yang merupakan sunnah yang disyariatkan oleh Allah, bukan merupakan sunnah jibiliyah yang merupakan bawaan dari Rasulullah SAW. Masalah hal-hal, masalah ibadah, masalah akidah dan seluruhnya, kewajiban kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, dalam melaksanakan sunnah tersebut, tidak boleh kita berusaha untuk memudah-mudahkan permasalahan. Dan terkata, ya, karena kita disuruh beramal sesuai dengan kemampuan kita, ya saya berjenggot ini yang saya mampu lakukan. Tidak boleh seperti itu. Berjenggot adalah hal yang wajib, pemisah antara kita dengan orang-orang, kata Rasulullah SAW, al-majus, orang-orang yang menyelisih Islam. Berbedalah atau selisihlah, kamu harus berbeda dan menyelisih orang-orang yang al-majus dan orang-orang yang non-Islam, karena mereka memanjangkan kumis dan meninggalkan memanjangkan kumis, memotong jenggot. Nah, dalam hal seperti ini tidak boleh kita berdalil dengan dalil tadi bahasanya, oh ya kan itu sesuai dengan kemampuan saya. Tidak. Sebab dalil yang menjelaskan hal itu sangat jelas sekali, sangat terang sekali menjelaskan kewajibannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal seperti itu tidak ada yang namanya dibutuhkan usaha yang berat dalam memanjangkan jenggot, cukup dipanjangkan selesai. Tidak ada rasa susahnya, tidak ada rasa keberatan, malah cukup ditinggalkan panjang sendiri, kan begitu. Ya. Ini soalnya mampu melakukannya. Akan tetapi mungkin dengan alasan lain, oh iya masih mungkin rasa istiqomahnya, loyalitasnya pada sunnah masih lemah sehingga belum mampu melakukan ini, urusan yang lain. Ya. Akan tetapi orang yang telah mengenal hal tersebut, dia bergegas bersegera untuk melakukan sunnah tadi dipintakan oleh Rasulullah SAW. Ya, dan tidak ada itu hal yang akan memberatkan. Ya, tidak ada usaha yang banyak atau usaha yang berat untuk melakukan seperti itu. Cukup yang akan meninggalkan akan panjang sendirinya, kan begitu? Ya, oleh karena itu hal ini tidak boleh apa yang dikatakan tadi dikatakan dulu untuk ya kan saya belum bisa kenyang. Ini yang saya mampu lakukan. Ya, mungkin dalam hal-hal yang tahapan-tahapan karena dia masih baru belum mengenal sunnah belum semakin yakin, mungkin bertahap. Ini mungkin bisa kita terima alasan seperti ini. Tapi selamanya ini yang mampu lakukan itu bukan yang mampu lagi, tapi kemalasan dan rasa yang tidak ada dalam hatinya untuk mengikuti sunnah tadi. Ini berbeda lagi hukumnya. Ya, dikhawatirkan nanti orang seperti itu orang terjerumus pada hal-hal yang akan berbahaya, yang menentang sunnah Rasul dan juga akan bisa merusak rasa atau keyakinan dia pada sunnah Rasul dan juga loyalitas dia pada sunnah dan juga dalam mengikuti sunnah Rasul tadi. Wallahu a'lam. Ya. Jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, pertama sekali mohon penjelasan kenapa kita tidak boleh mempelajari ilmu filsafat sementara dalam dunia akademis filsafat digunakan untuk melihat hakikat ilmu dan menguji ilmu pengetahuan. Apakah bisa dikatakan sebuah ilmu? Ini pertanyaan pertama, mungkin Ustaz bisa jawab dulu. Iya, ini cukup ya juga perlu pembahasan yang khusus dalam sikap Islam dari Mustafa dari ilmu kalam. Perlu dipahami, ilmu kalam dan ilmu filsafat bukanlah dari ilmu Islam. Filsafat asalnya dari warisan para filsafat-filsafat Yunani, filsafat-filsafat yang dipelajari oleh di dunia akademis sekarang, di dunia barat dan dunia Islam yang diadopsi dari barat itu adalah hasil pemahaman yang dipahami Aristoteles dan itu yang dikembangkan oleh sekarang ini. Dan Aristoteles adalah orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang kufur kepada dakwah-dakwah para anbiya. Jadi filsafat bukanlah ilmu Islam, ilmu kalam bukanlah ilmu Islam. Oleh karena itu, apabila orang mempergunakan filsafat dan ilmu kalam dalam memahami hakikat keimanan dan teologi, inilah yang akan membawa kepada kerusakan. Ini akan membawa kepada kebatilan. Akan tapi dalam masalah ilmu keduniaan, jadi menurut Allah, ilmu kimia, ilmu biologi, ilmu yang lain-lainnya. Akan tapi yang dicela oleh para ulama adalah mempergunakan ilmu filsafat, ilmu mantik, ilmu kalam dalam mencari hakikat ketuhanan dengan istilah teologi. Ini yang dicela oleh para ulama. Masalah ketuhanan, masalah keimanan bertentang masalah Allah, perbuatan Allah, sifat Allah, itu hanya dengan wahyu. Tidak bisa dicerna dengan akal, tidak bisa akal sampai pada hakikat ilmu tersebut. Siapakah yang paling tahu tentang diri Allah daripada Allah? Tidak ada. Allah yang lebih tahu. Siapakah yang paling tahu tentang diri Allah dari Rasulullah di kalangan makhluknya? Manusia, tentu Rasulullah. Allah telah mewahyukan kepada Rasulullah. Kalau Allah tidak mewahyukan kepada Rasulnya tentang nama-nama dan sifatnya, tentu kita tidak akan mengenal sifat dan nama-nama Allah tadi. Akal tidak bisa mencerna hal itu. Permasalahan yang gaib, permasalahan yang gaib tidak bisa kita lihat. Maka apabila menggunakan akal dalam memahami akidah, dalam memahami teologi akidah, inilah yang dicela oleh para ulama. Adapun dalam masalah dunia-dunia umum, keilmuan, biologi, filsafat, masalah masalah biologi, fisika dan lain-lainnya, jadi masalah. Dalam hal ini mereka bisa bersalah, bisa benar. Tidak mutlak benar dengan mereka. Memang akal manusia. Akan tapi dalam masalah teologi mereka 100% salahnya. Kenapa? Mereka hanya dengan menggunakan logika. Masa orang yang tidak beriman dengan Allah digunakan keilmuannya untuk mempelajari iman pada Allah? Mana yang lebih dahulu, Aristoteles dari Rasulullah SAW? Aristoteles dalam Yunani kuno, Sokrat, Aristoteles dan yang lain-lainnya itu. Yang paling parah adalah Aristoteles. Itulah filsafat yang dikembangkan oleh Ibnu Sina dan yang lain-lain. Itulah yang dinamakan orang-orang yang mengatakan orang filsafat yang menisbatkan kepada Islam. Itulah yang dipelajari sekarang. Teori-teori itu dikembangkan. Kedalian itu dikembangkan. Dari filsafat lahir ilmu kalam. Dari filsafat lahir ilmu kalam. Yang mereka gunakan teori-teori filsafat dan akal lemanti dan logika untuk memahami masalah ketuhanan teologi. Sehingga muncul bermacam bentuk penyimpangan. Ada orang yang mengingkari sifat-sifat Allah. Ada orang yang mengingkari nama-nama Allah. Orang yang mengatakan Allah tidak punya sifat, Allah itu di mana-mana. Itu akibat dari menggunakan ilmu filsafat dan ilmu kalam memahami ketuhanan. Nah, kita yang kita cela adalah memahami masalah ketuhanan, keimanan, teologi kata mereka dengan menggunakan ilmu kalam dan akal. Itu yang kita cela. Sebab ini adalah permasalahan yang gaib yang tidak kita kenal sesuai dengan wahyu. Jadi harus kita bisa membedakan. Itu dicela oleh agama, oleh para ulama salaf dalam memahami. Nah, apa yang dinamakan dengan ilmu atau kuliah usuluddin yang dipahami dalam masalah teologi, filsafat. Oleh karena itu orang yang berilmu filsafat masalah itu orang yang paling jauh dari ajaran Islam. Sehingga kita lihat sebagian filsafat tidak sholat. Kenapa? Apa artinya sholat? Saya sholat dan sholat pun juga ada sedikit saya datang. Lihat orang-orang yang kuliah filsafat, orang yang paling jauh dari ajaran Islam. Karena dia tidak mempelajari Islam. Mempelajari teori-teori orang-orang yang kufur kepada Allah. Itu orang-orang Aristoteles dan pengikut Aristoteles. Itu yang dipelajari. Yang itu yang kita cela. Masalah ilmu-ilmu dunia, masalah ilmu kedokteran, ilmu-ilmu apa namanya itu, fisika, biologi dan yang lain-lainnya itu jadi masalah. Ini mereka bisa benar, teori mereka bisa benar, bisa bersalah, manusia. bisa Anda memberikan teori yang baik dalam memperbaiki masalah matematik misalnya, fisika. Bu bisa. Ya, penelitian-penelitian masalah, ya, penemuan kedokteran macam itu tidak mesti. Dia bisa bersalah dan bisa benar. Tapi masalah ketuhanan kita katakan yang benar hanya apa yang jelaskan Rasulullah. Terus apa dari ilmu kalam kita jelaskan 100% salahnya dalam masalah ilmu ketuhanan dan teologi. Itu yang tidak dibolehkan. Itulah yang disela para ulama salaf dalam yang berkaitan dengan masalah ilmu kalam dan filsafat. Wallahu a'lam. Pertanyaan kedua dari soalnya, mohon penjelasan apakah boleh mempelajari ilmu psikologi atau di sini ilmu hipnosis ya? Dikarenakan Anda takut menjadi golongan yang tidak selamat akan ilmu ini. Ilmu psikologi yang membahas masalah kejiwaan, ya, perkembangan, ya, umur seorang atau kejiwaannya. Kalau seandainya tujuannya adalah untuk mengenal jiwa seseorang agar kita bisa memberikan bagaimana kita bersikap dalam mendidik misalnya, atau dalam bisa membaca juga bagaimana bentuk arahan pemikiran seseorang dengan kejiwaan tadi, itu bisa dipelajari dan tidak bertentangan dengan keyakinan dan kaidah-kaidah syariah, maka suruh kemasal tidak ada masalah. Tetapi bisa membantu dalam masalah pendidikan. Masa bisa kita samakan masalah mendidik seorang anak kecil yang SD samakan dengan mendidik anak atau orang-orang mahasiswa? Tidak sama kejiwaan mereka. Nah, kita semua tahu bagaimana perbedaan-perbedaan dalam atau kejiwaan mereka dan tingkatan-tingkatan keilmuan mereka di dalam memahami iman tadi. Kalau ini dimaksudkan jadi masalah. Dengan catatan kita pergunakan sebagai wasilah bukan tujuan. Wasilah bagi kita bisa mengenal, bagi seperti juga masyarakat yang kita hadapi madu, agar kita mengenal, ya, mengenal siapa yang kita ajak pada kebenaran tadi, agar kita menyuguhkan atau memberikan ilmu sesuai dengan pemikiran dan akal tingkatan pemikiran mereka. Ini tidak masalah, bahkan dibutuhkan. Tetapi tidak dijadikan sebagai tujuan dan tidak mengkaitkan keberhasilan seorang dalam hal seperti itu. Dan juga yang perlu perhatikan terlebih dahulu, kita mengenal hakikat dari ajaran Islam tadi. Tetapi kita gunakan untuk sebagai wasilah mempermudah kita untuk menyampaikan risalah tadi atau agama yang mulia, maka tidak masalah, ya, menurut penilaian kami yang sangat terbatas. Sebab tidak bertentangan secara kaidah-kaidah syariah. Tapi kalau bila bertentangan, maka dilihat sejauh mana pertentangan dan penyimpangan tadi. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Pertanyaan berikutnya. Orang-orang yang menyembah kuburan orang saleh, maka dia telah berdosa. Pertanyaannya, apakah orang yang di dalam kuburan itu berdosa karena orang-orang banyak bertawassul kepadanya? Ya. Orang yang telah dikuburkan, kalau dia sebelum meninggal mewasiatkan, apabila saya meninggal, saya dikuburkan dengan cara yang syar'i, jangan kuburan saya diagungkan, jangan pergi kuburan saya dengan minta tawassul. Itu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang datang sesudahnya mengagungkan dia, meminta tawassul. Itu tidak akan berdosa orang yang dikuburkan. Cuma apa dosanya? Dia tidak bersalah, bahkan melarang mereka. Yang berdosa orang-orang yang datang pada kuburan tadi, kuburan para wali, para kiai, meminta pada mereka berdoa. Nah, apabila dia berdoa kepada orang yang meninggal tadi meminta doa, maka syirik besar, ada dua kufur. Apabila dia bertawassul menjadikan perantara dan tidak meminta, hanya tawassul saja, ini adalah bid'ah. Tapi apabila kan dia tawassul tapi dia juga meminta kepada yang mati ini, itu syirik. Ya. Dosa besar. Apabila dia langsung minta kepada penghuni kubur, wali yang telah meninggal itu, maka inilah syirik besar yang bisa mengundurkan saudara Islam. Akan tapi sekadar bertawassul saja, dia meyakini, dia tidak meminta, dia tawassul perantara saja, maka ini bid'ah. Seperti tawassul dengan Rasul, bertawassul dengan orang soleh, para kiai, para sunan-sunan yang seperti itu. Itu hanya batas bid'ah. Yang akan menjerumuskan kepada apa? Syirik besar. Dinamakan dengan syirkul asghar, syirik yang kecil. Ya, sebab itu sarana untuk membawa kepada syirkul al-akbar. Jadi, orang yang dikuburkan tidak berdosa karena dia tidak memerintahkan, kecuali apabila dia meninggal kalau saya meninggal nanti kuburkan saya, dibangun di kuburan saya, kemudian ziarahi saya, bertawasul, itu jelas togut, dia berdosa. Ya. Ada sebagian ya, orang-orang para wali macam para wali baru meninggal, dia wasiatkan, kalau saya nanti meninggal, kalau kamu ingin selamat, datang ke kuburan saya. Kalau kamu ingin surga, datang ke kuburan saya. Ingin selamat, datang. Itu jelas togut. Itulah togut. Orang yang menyuruh manusia beribadah kepadanya dan meminta manusia untuk beribadah kepadanya. Nah, itu jelas dia berdosa. Sebab mengajak pada kesyirikan. Tapi kalau dia mewasiatkan agar saya dikuburkan dengan cara yang syar'i, dan kalau meninggal jangan saya diagungkan, jangan saya kuburan dijadikan fasilitas tempat ibadah, maka itu dia tidak berdosa. Yang berdosa orang yang meminta-minta dan juga bertawassul kepadanya. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan. Bagaimana cara menyikapi kaum muslimin yang belum mengetahui ajaran sunnah sehingga mereka menganggap ajaran sunnah suatu hal yang baru dan tidak sesuai dengan nenek moyang? Contoh masalah jenggot, celana gantung dan lain-lain. Ya. Tentu dalam hal ini kita harus untuk merubah suatu tradisi dan kebiasaan yang telah turun temurun bukan suatu hal yang mudah. Untuk menghilangkan keyakinan-keyakinan yang telah diwarisi dari nenek moyang kita, yang kita warisi, diwarisi di sebagian turun-temurun, tidak mudah, butuh waktu. Maka dalam hal ini seorang yang mengajak pada kebenaran harus bersabar, mendahulukan permasalahan yang terpenting, kemudian yang penting, kemudian yang penting. Tanamkan pada mereka tentang masalah keutamaan tauhid, keutamaan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, terus diamalkan. Ini hak kecintaan kepada Allah, ini hak kecintaan kepada Rasul, tauhid, mengikuti sunnah Rasul, sehingga telah tertanam pada mereka bahwa yang wajib kita muliakannya Allah dan Rasulnya. Apapun adapun manusia, bila mereka menyelisih Allah dan Rasulnya, maka kita haram memuliakan mereka. Tidak boleh mentaatinya, sekalipun orang itu kiai kita, guru kita, buya kita, dan seterusnya. Tanamkan terhadap seperti itu. Dan bersabar, butuh waktu. Dan untuk juga dengan cara yang baik dan bijaksana. Jangan sekedar kita mentang-mentang dalam mengikuti sunnah, semua orang ingin sudah diponis semua keluar dari sunnah. Tidak perlu seperti itu. Kita ingin menyampaikan kebenaran ini pada orang yang belum mengetahuinya dengan cara lemah lembut, dengan cara yang bijaksana. Terkadang mungkin dibutuhkan kita untuk datang kepada mereka menghadiah agar mereka hatinya bisa tunduk dan seperti itu. Jadi dengan cara akhlak yang mulia, dengan cara berlemah lembut, dengan cara yang bijaksana, dan juga dengan selalu kita mengajak mereka kepada kebaikan, dengan lemah lembut, perkataan yang baik, dengan seperti mereka akan bisa. Dan juga dengan cara kita, penampilan kita, amalan kita, ya, dengan cara berjenggot, dengan jenggot, ya, itu salah satu dari permasalahan, ya, fenomena yang hanya disekian banyak fenomena yang misi sunnah, ya, jenggot atau pakaian di atas mata kaki, kan begitu, ya, kita aja. Bahkan ada yang lebih baik dari itu. Sekalipun dia, ya, pakaiannya masih di bawah mata kaki, tapi dia tauhidnya telah benar, meninggal dalam keadaan itu, dia insya Allah selamat. Sekalipun ini dia berdosa, kenapa? Tapi kalau seandainya, sekalipun dia di atas mata kaki celananya, tapi dia melakukan syirik, tidak ada arti dari dia. Sekalipun celananya di atas mata kaki, karena dia syirik, maka bersihkan dulu akidahnya, bersihkan ibadahnya dari bid'ah, akidahnya dari kesyirikan. Seperti itu, berpahat-pahat dan berpahat-pahat. Terkadang, pada sebagian kondisi, kita tidak bisa langsung menyediakan sunnah secara langsung pada mereka. Masih aneh di kalangan mereka. Kita terus tanamkan keutamaan mengikuti sunnah, bahaya menyelisih sunnah. Tanamkan terus seperti itu. Maka, begitu telah mereka tertanam oleh mereka kedua prinsip dasar tadi, kita akan berikan bagi gantinya. Begitu kami cari gantinya, apa gantinya, solusinya, yaitu sunnah dan yang lain. Begitu. Jangan dengan menggunakan kekerasan, apalagi nama keluarga kita, orang tua kita. Ini tidak sunnah. Kita mengenal sunnah berarti kita orang yang ingin kebaikan pada orang lain. Bukan kita mengenal sunnah adalah orang yang hanya pandai menghajar, membantah atau membunuh orang, tidak begitu. Dengan cara yang tawadhu, berlemah lembut dengan manusia, tawadhu merendahkan hati kita, bukan menghinakan diri kita, rendah hati. ya, dengan perlahan. Apalagi masyarakat kita yang sangat awam, yang sangat, yang belum banyak mengetahui tentang masalah sunnah tadi, perlu dengan cara yang lama, perlahan-lahan. Ya, jangan sampai dengan sikap dan perilaku kita, kita menjelekkan sunnah dan menjelekkan dakwah yang mulia dan muka ini, itu dakwah salafiyah. Jadi harus diperhatikan perilaku, sikap, akhlak, tutur kata, ya, dengan catatan kita tidak menjual agama, kita tidak menjual sunnah karena ingin mendapatkan keuntungan, tidak, tapi kita punya tahapan-tahapan dalam menyampaikan dakwah tadi. Ini salah satu hikmah, bentuk hikmah dalam menyampaikan dakwah tadi. Wallahu a'lam. Ya. Ustaz, hati anak terkadang malu mengamalkan atau menampakkan sunnah. Mohon nasihatnya. Ya. Tentu ini adalah penyakit atau yang diinginkan oleh iblis. Ya. Setan selalu membuat manusia seperti itu, ingin menjauhkan dari sunnah. Ahli sunnah itu orang yang punya izzah, kemuliaan. Bangga dia beramal dengan sunnah tadi. Lihat hadis Rasulullah SAW. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haq. Zahirin, jelas, nyata, terang. Mereka penampilan beda dengan yang lain. Berpakaian beda dengan yang lain. Tutur katanya beda dengan, akhlaknya beda. Dia sunnah zahirin, jelas, berbeda dengan yang lain. Maka perlu sayangkan, saya ini orang yang dimuliakan oleh Allah mengikuti sunnah. Orang yang berbuat sunnah itu orang yang sebenarnya, sekalipun mereka bangga dengan masyarakat dan dosa, itu orang paling hina di sisi Allah. Kenapa kita? Walillahi izzatu wali rasuli wali mu'minin. Maka milik Allah izzah, kemuliaan. Ini orang beriman, dan rasul orang beriman. Kita dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenal sunnah. Maka mari kita bangga dengan mengamalkan sunnah. Mari kita amalkan sunnah kehidupan kita, dalam pergaulan kita, dalam cara berpakaian kita, dalam berakhlak kita, dalam tutur kata kita, dalam ibadah kita, agar manusia melihat kita, oh iya, ini sunnah. Saat ini langsung manusia dengan cara kita tadi, mereka bisa didakwahi dan memahami dan bisa ikut pada sunnah tadi. Ini kita harapkan, ya. Bukan kita malah merasa nyindir mengamalkan sunnah. Ini bukan suatu penyakit yang harus kita berusaha mengobatinya. Kenapa kita malu? Orang melakukan dosa terang-terangan melakukan dosa. Kenapa kita orang yang balas kebenaran, kenapa malu menyampaikan kebenaran tadi? Tapi tentu dengan cara, ya, yang baik, lemah lembut bersama manusia. Kebenaran itu berat, kebenaran itu sangat berat. Inna sanulki alaika qawlan saqila, kata Allah, kami akan wahyukan, berikan pada kamu Muhammad qawlan saqila, perkataan yang berat. Maka tatkala kita datang kepada mereka dengan juga perkataan yang kasar, omongan yang kasar, tidak berakhlak, dan tidak, tentu dia akan lebih berat kebenaran tadi untuk diterima oleh mereka. Nah, ini akhlak, perilaku kerasa orang dai, harus sabar, harus mempunyai lemah lembut, sikap lemah lembut, bijaksana. Akan tapi tatkala dia dibutuhkan untuk tegas, dia tegas, tapi bukan brutal dan bukan keras. Tegas, bukan brutal. Ya, wallahu a'lam. Ya. Apakah ada hadis yang mengatakan orang yang menyukai musik dan lagu di akhirat akan dirubah wajahnya dengan wajah babi dan kera? Wallahu a'lam tentang redaksi hadis tersebut. Akan tapi jelas dalam hadis, karena sama al-aghani al-musik, ya, itu arti hadisnya itu adalah yumbitu nifaq fil qulub, akan menumbuhkan sifat nifaq dalam hati seorang dan akan membuat hati seorang menjadi keras, akan menutupi hati seorang dari kebenaran tadi, yang akan menghalang mereka dari mendengarkan kalamullah dan Al-Quran. Ya. Tapi rakyat yang seperti tadi akan dirubah wajah dengan wajah apa tadi? Wajah babi dan kera. Babi dan itu, wallahu alam tentang rakyat seperti itu mungkin bisa dikoreksi lagi. Bagi yang mengetahui, ya, mungkin bisa menyampaikan atau mengirusat yang lain yang hadir pada kesempatan ini. Karena saya tidak mengatai lafaz hadis seperti itu. Ya. Wallahu alam. Mohon dijelaskan mengapa bertawassul dengan mayat itu termasuk bid'ah dan bukan kesyirikan. Bukankah kaum musyrik Quraisy mereka bertawassul dengan berhala-berhala mereka? Ya. Masalah tawassul, permasalahan yang, ya, merupakan permasalahan yang sering diangkatkan oleh orang-orang yang gemar memuja kuburan. tawassul dengan solehin, kan begitu, orang-orang soleh bertawassul. Ini permasalahan yang kata-kata kita jelaskan. Tawassul atau wasilah merupakan istilah yang syar'i. Maka dalam memahami istilah satu harus kita kembali pada juga pemahaman yang terjelaskan Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran, fattahu ilaihi wasilah, maka carilah wasilah ya, pada Allah. Apa yang maksud dengan wasilah? Semua ulama tafsir dari kalangan ulama salaf sampai mutaakhirin yang mengikuti sunnah, semua sepakat al-wasilah di sini adalah at-taqarrub bil a'mal salihah. Itu mendekatkan diri dengan amal-amal saleh pada Allah. Jadi wasilah yang kita gunakan untuk mendekat diri pada Allah dengan ketaatan dan amal saleh. Itu yang wasilah. Kalau orang-orang yang suka memuja kuburan, dia mengartikan wasilah di sini ya dengan zatnya, dengan jiwa atau dengan kedudukan para wali, para kiai atau para orang saleh, tentu ini menyelisihi. Ya, tidak pernah para ulama salaf memahami ayat tersebut dengan wasilah. Wasilah itu dengan pergi kepada kuburan-kuburan para wali, ya, bertawassul dengan penghuni kubur. Itu pemahaman yang telah menyimpang dari pemahaman para salafus saleh memahami Al-Quran dan Sunnah tadi. Kenapa dihukum sebagai bid'ah? Sebab dia tidak meminta pada wali tadi, sebagai perantara saja. Tentu amalan tidak pernah lakukan Rasulullah SAW para sahabatnya, jadi bid'ah. Akan tetapi kalau seandainya dia berwasilah menjadikan berhala-berhala atau orang-orang soleh dan dia minta langsung pada orang soleh tadi, maka inilah perbuatan syirik. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا يُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ. Sungguhnya Allah tidak bangsat orang-orang yang menjadikan selain Allah para wa'auliya, ya, para sembahan mereka. Mereka mengatakan kami tidak mengibadati mereka, hanya mendekatkan diri, hanya sekedar ingin mendekat diri pada Allah. Kata Allah, inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Allah menghukumi apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar. Sungguh Allah tidak meneliti orang yang pembohong dan kafar. Allah menghukumi perbuatan mereka dengan perbuatan kufur. Kenapa? Mereka meminta pada sembahan dan berhala-berhala tersebut. Perbuatan syirik. Ini syirik. Syirik. Akan tetapi yang sebagai perantara saja tidak meminta kepada penghuni kubur tadi, ini bid'ah. Tapi dia sarana untuk syirikan. Dan dia beda. Kenapa tidak pernah Rasulullah SAW dan dia adalah syirik kecil. Syirik kecil itu adalah hal yang akan menjurus yang membawa pada syirik besar. Itu merupakan sarana yang sangat, pintu yang sangat luas yang akan bisa membawa pada perbuatan syirik. Maka disitulah itu kenapa dibedakan antara orang yang meminta langsung pada tempat bertawassul tadi atau yang sekarang menjadikan wasilah saja. Cuma mengatakan, ya Allah, perkenankanlah doamu dengan perantara wali ini, dengan doaku dengan perantara wali ini. Nah, itu yang tidak boleh. Itu yang juga dilarang. Kenapa? Sebab itu wasilah yang bid'ah. Tetapi wasilah yang bolehkan wasilah dengan amal soleh, dengan keimanan kita, dengan juga asma wa sifat, ya. Kita minta rizki, ya razzaq urzuqni, seperti itu. Nah, itu yang diperbolehkan. Adapun wasilah dengan para wali, orang telah meninggal, dengan kedudukan mereka di sisi Allah, itu semua perbuatan yang bid'ah dan terkadang bisa dihukumi sebagai perbuatan syirik besar yang mengeluarkan seorang dari Islam sesuai dengan apa yang kita jelaskan tadi. Wallahu a'lam. Ya. Ya, pertanyaan terakhir ya, waktu. Di sini agak panjang tulisannya, mungkin Ustaz ringkas saja ambil kesimpulannya. Kita lihat di zaman sekarang banyak orang yang mengatakan ahlus sunnah dari kaum muslimin sebagai ahlus sunnah jamaah sunni atau misalnya salafi. Ya, mereka mengatakan di atas jalan para sahabat, baik di kalangan pergerakan Islamiyah atau dari yang lain. Kemudian di antara mereka memiliki ulama masing-masing, guru masing-masing. Kemudian hanya mengambil pendapat dari ulama-ulama mereka yang mereka tanya, atau dari ustaz-ustaz mereka yang mereka tanya. Yang mungkin ini juga terjadi di antara ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian kelompok yang berselisih berdalil mereka mengatakan diri mereka benar masing-masing dalam surat Yunus ayat 32. Fama dzaba'al haqqi illa dzalal, tidaklah selain kebenaran itu melainkan kesesatan, dan bahwa kebenaran itu satu dan tidak berbilang. Pertanyaannya, manakah di antara sekian banyak kelompok yang mengaku sebagai ahlus sunnah yang paling mengikuti salafus saleh tersebut yang benar? Kenapa nama ini ahlus sunnah menjadi rebutan banyak orang, dan siapakah mereka ahlus sunnah? Mohon penjelasannya. Wa jazakumullahu khairan katsiran. Iya. Apa yang disampaikan atau yang ditanyakan oleh penanya itu memang fenomena yang kita saksikan di zaman sekarang ini. Semua mendakwakan ikuti ahli sunnah, mengatakan dia yang benar dan yang lain berada atas kesesatan dan memponis yang lain. Semuanya berdali dengan Al-Quran dan sunnah. Kemudian juga akan mereka mengikuti para ulama'nya. Nah, manakah sebenarnya? Siapakah sebenarnya ahli sunnah itu? Apa yang kita jelaskan saja tentang karakter golongan yang selamat, itu merupakan karakter ahli sunnah itu sendiri. Kita menilai dan memperhatikan apa yang mereka dakwakan sesuai dengan apa yang kita jelaskan tadi. Sebagian dari kalangan ahli sunnah, benarkah mereka yang menjunjung tinggi Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman salafus saleh? Benar mereka dalam mengikuti orang yang mewaspadai masalah bid'ah, orang yang selalu mengikuti tauhid, mempelajari masalah tauhid dan mengajak pada sunnah? Benarkah mereka orang yang selalu mewaspadai bid'ah dan juga mewaspadai atau memperingatkan umat dari orang-orang yang melakukan bid'ah dan melakukan dan bid'ah itu sendiri? Kita perhatikan amalannya. Maka dalam hal ini, agar kita mengetahui siapa sebenarnya ahli sunnah, kita pelajari, kita mengetahui, kita baca akidahnya, kita pelajari akhlaknya, kita pelajari bagaimana ibadahnya, kita pelajari bagaimana loyalitas mereka pada manhaj salaf, salafus saleh, yang merupakan salah satu yang merupakan prinsip dasar yang akan membedakan kita dengan pendakwaan tadi. Oleh karena itu, tidak cukup sekedar namanya saja, tidak cukup sekedar pendakwaan yang menamakan dia ahli sunnah, tapi harus betul-betul yang menerapkan akidah ahli sunnah dan karakter ahli sunnah dan akhlak ahli sunnah. Itu yang ahli sunnah, itulah orang mengikuti salafus saleh. Tapi dia mendakwakan ahli sunnah, tapi juga ikut kerjasama dengan orang ahli bid'ah dan ahwa, kerjasama ta'awun juga, ya. Apakah itu yang ahli sunnah? Ahli sunnah orang yang selalu muslim bid'ah dan juga meninggalkan orang-orang ahli bid'ah. Tidak mau bekerja sama dengan ahli bid'ah. Kenapa? Mereka telah mengisi sunnah Rasulullah. Tidak boleh ta'awun dengan ahli ahwa bid'ah. Ya. Tapi juga mereka orang yang berusaha untuk mendakwah mereka, bukan kerja sama membenarkan. Ya. Orang yang selalu loyal dan komitmen terhadap manhaj salaf, akidah salafus saleh, para sahabat dan tabi'in dan tabi'in dan ulama-ulama yang mengikuti jejak mereka sampai zaman sekarang ini. Oleh karena itu, ulama atau ahli sunnah yang sebenarnya, yang sejati adalah orang-orang yang selalu mengikuti Al-Quran dan sunnah, dan mengikuti salafus saleh, dan memahami din sesuai dengan bimbingan para ulama, yang mengikuti sunnah, yang loyal pada sunnah, dan juga mazhab salaf sampai zaman sekarang ini. Tapi mereka yang mengatakan ahli sunnah, tapi mahali agama sendirian, atau mungkin ulama'nya, orang-orang yang gemar melakukan bid'ah juga, kata mereka ahli sunnah wal jamaah. Itu hanya penamaan, pengakuan yang bohong. Tidak benar. Atau melakukan tauhid, ansar tauhid, atau penjuang tauhid, macam-macam kata mereka. Tapi lihat amalannya, benarkah mereka perhatikan itu? Nah, tidak ada dalam amalan mereka, ilmu mereka, atau keilmuan mereka, dakwah mereka perhatikan masalah tauhid. Jadi tidak cukup dengan penamaan saja. Oleh karena itu dituntut kita semua untuk betul-betul memahami sunnah pada orang yang betul memahami sunnah. Dan jangan tertipu dengan gelar atau kedudukannya. Tidak ada arti namanya profesor atau doktor macam-macam kalau seandainya amalan dan keakidah dan ilmuannya menentang sunnah atau bertentangan dengan sunnah. Bukan itu. Ya. Sekalipun dia orang ilmuwan atau orang punya profesor macam-macam, ahli tafsir, ahli hadis, macam-macam, itu bukanlah nilai. Kalau seandainya amalannya, pemahamannya yang nilai dan tidak memahami hakikat mazhab salaf tadi. Jangan tertipu. Kebenaran diukur dengan kebenaran itu sendiri, bukan dengan gelar dan jabatan dan pangkat atau keilmuan yang disandang oleh seorang tadi. Itulah hakikat dari manusia. Wallahu alam. Tetapi mungkin masih ada ya jawaban yang perlu jelaskan, dan mungkin waktu yang sangat terbatas ya, karena kita diberi kesempatan sampai jam 11 saja. Sekarang jam berapa? 11, kurang 2. Ya, kurang 2. Berarti ada 2 menit lagi. Kalau ada pertanyaan yang bisa jawab dalam waktu 2 menit, ya silakan. Agar kita tidak menyisakan sedikit pun waktu diberikan kepada kita. Kalau pertanyaan masih ada, Ustaz. 2 menit. Ya, oke. Apakah? Apakah kunut termasuk khilafiyah? Wah, ini yang jawabannya panjang ya. Tapi ringkas saja. Masalah kunut, kunut pada subuh ya. Ia permasalahan yang dikhilafkan para ulama. Mazhab Syafi'i itu mereka menganjurkan kunut. Bahkan sebagian mengatakan kalau tidak kunut mereka tidak akan sujud sahwi. Kan begitu, sampai begitu. Tapi jumhur ulama mengatakan yang sunnah tidak kunut terus-terusan dalam salat subuh. Tapi kunut ada, kunut nazilah. Tatkala turun musibah dan bala, kita kunut berdoa. Ya. Kunut lakukan kunut, dan itu pun tidak khusus di salat subuh saja. Ya. Akan tetapi dalam masalah ini, kita harus dewasa menyikapinya. Jangan dijadikan khilaf para ulama itu sebagai sumber perpecahan. Akan tetapi kita menjelaskan kepada mereka yang lebih sahih, yang lebih dekat kepada mereka adalah tidak berkunut dengan terus-terusan. Bukan kita menafikan, mengingkari kunut secara mutlak, tidak. Tapi ada waktunya apabila turun musibah, bala, kita berkunut. Dan itu bukan khusus di salat subuh saja. Adapun hadis yang menjelaskan Rasulullah selalu berkunut di salat subuhnya sampai meninggal, itu hadis yang baik dari para ulama. Oleh karena itu, jumhur menjelaskan masalah kunut, masalah khilafiyah, tetapi yang sahih, yang lebih kuat adalah tidak terus-terusan berkunut. Akan tapi kalau seandainya ada kunut nazil, ada kesempatan atau musibah dan bala, kita boleh berkunut. Itu yang sahih. Akan tapi dia yang sebagian yang masih memahami apa yang jelas oleh sebagian ulama berkunut, dia tetap mengamalkan. Tapi jangan jadikan permasalahan yang menjadikan sumber perpecahan di kalangan umat. Menjaga kesatuan wajib. Maka seluruh sarana, seluruh hal-hal yang akan menjurus, yang akan membawa kepada perselisihan itu diharam. Diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti salat 20 dan salat 8 salat tarawih dikenakan para ulama. Akan tapi sebagian yang 8 menghukum, 20 tidak sunnah, silih pendapat, saling membenci. Tidak boleh seperti itu. Jadi kita dalam menjaga permasalahan khilaf para ulama, harus kita bersikap dewasa dan sikap yang harus kita menghormati juga saudara kita kalau seandainya itu yang dia pahami. Akan tapi pun dipahami, kita selalu berusaha mengikuti yang paling benar dan yang paling dekat pada sunnah, dan yang jelas-jelas sunnahnya. Itu yang harus kita tanamkan pada diri kita. Bagi orang yang awam, maka ini ikuti para ulama, para syekh yang mutlak pahamnya, akidahnya, pemahamannya, loyalitasnya pada sunnah. Itu yang harus diperhatikan. Nah, mungkin masih pertanyaan, masih jawabannya masih panjang, tapi karena waktunya 2 menit saja, tapi kita cukup, mudah-mudahan bisa dipahami. Demikian yang bisa kita jawab pada kesempatan malam yang mulia ini. Kalau tidak ada yang terjawab ataupun mungkin sebagian menilai atau jawabannya tidak sesuai dengan apa yang jelaskan di dalil, maka silakan dikoreksi, sampaikan langsung. Kita membuka seluruh saham kritikan yang ilmiah, tidak ada rasa sungkan kita atau malu kita bila mengatakan, oh ya saya bersalah, saya kembali kepada Allah. Tidak ada. Itulah sikap yang perlu kita tumbuhkan pada diri kita. Ya, itu yang perlu. Kalau kita tidak mengetahui, katakan saya tidak mengetahui. Kalau mengetahui, jawab. Kalaupun bersalah, silakan dikoreksi. Ya, dan kita jelaskan mana hujah, mana yang kita akan menerima kalau seandainya apa yang disampaikan itu bertentangan dengan yang sahih dari dalil dari Al-Quran dan yang sah dari Sunnah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi atau mengikuti jalan golongan yang selamat, dan juga selamat menempuh kehidupan yang dunia yang fana ini, dan juga selamat di akhirat kelak, ya, dengan mendapatkan ridha Allah dan masuk ke dalam surga Allah. Demikian, wallahu a'lam. wa sallallahu wasallam nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.